bidzikr atau bitakbir? Ayuhuma sahih. Aku tahu berakhirnya salat itu dengan zikir. Ternyata kalian baca tadi bitakbir. Ayuhuma sahih? Atau kilahuma sahih? Hah? Kilahuma sahih. Artinya dengan zikir boleh, dengan takbir boleh, begitu. Atau takbir itu maksudnya zikir. Atau dibalik, zikir itu maksudnya takbir. Hah? Ayyuha tafqahun. Gimana fikihnya? Akan terjadi dua pendapat. Kalau menganggap zikir itu maksudnya takbir, maka begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Salam langsung takbir. Karena zikir itu maksudnya takbir. Tapi kalau dibalik, takbir itu maksudnya zikir. Karena kadang-kadang dalam bahasa Arab menyebutkan satu kalimat untuk seluruhnya. Dzikir itu kan banyak, diantaranya takbir. Kalau disebutkan salah satunya. Dengan takbir, maksudnya dengan zikir semuanya. Maka kembali ke hukum. Atau bukan ke hukum asal. Tapi kembali kepada sunnah yang sudah tersebut secara baku. Bahwa Rasulullah SAW ketika selesai sholat, mengucapkan istighfar. Tiga kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan kemudian mengucapkan ini, kemudian mengucapkan sampai mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Ada takbirnya. Ayuhuma turajjihun. Kalian merajihkan yang mana? Atani. Limadha. Apa ta'lilnya? Ini dalil. Uridu ta'lil. Apa alasannya? Yang kedua lebih rajih itu apa alasannya? Hah? Man yakul? Siapa yang berkata tadi? Yang kedua yang rajih. Hah? Aina ta'lil? Apa alasannya? Mudah sesungguhnya. Karena para ulama yang merajihkan yang kedua hanya berkata Rasulullah SAW mengajarkan secara rinci. Sedangkan ini global. Maka yang global dipahami secara rinci. Mujmal dibawa kepada yang mufassar. Mana yang mufassar? Bahwa Rasulullah SAW ketika selesai salat mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan beliau mengucapkan Allahumma antas salam. Kemudian ini rinci. Sehingga kamu lihat di mana-mana. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, masyayikh, semuanya. Bahkan setiap kamu baca dalam buku-buku para ulama. Dikir ba'da sholah. Apa pertama? Astaghfirullah. Kedua, Allahumma antas salam. Ketiga, Allahumma la mana lima atayat wa la mu'atiyah lima mana'ata wa la infawadal jadim. Keempat, naam, tahlil la ilaha illallah. Ada yang wahdahu la syarikalah. Ada yang pakai yuhyi wa yumit, maghrib dengan subuh, ada yang tidak. Setelah itu, baru tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali. Mesti itu yang disampaikan dalam buku-buku mereka. Bagi mereka yang merajihkan seperti itu, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita lihat saja syarahnya dari Syekh Abdullah Al-Bassam. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna raf'a sawti bidzikri hina yansarif an-nas min al-maktubah kana ala ahdi Rasulullah SAW. Bahwa mengeraskan suara dalam zikir hingga selesainya ketika selesainya manusia dari salat wajib itu terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Ibn Abbas, aku tahu berakhirnya salat itu ketika aku mendengarnya. Ini mendengar zikir. Wa fil lafdhin ma kunna na'rif qada'a salati Rasulillah. Kami tidak tahu berakhirnya salat Rasulullah sallam kecuali dengan takbir. Muttafaqun alaih. Mana jumlah qara'na? Qara'na. Tayyib. Ma yu'khadh min al-hadith. Kalau gitu apa yang kita ambil dari hadis? Halas, entahina. Jayid. Masya Allah. ذكرت أو ذكرنا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله bahwa beliau lebih memilih untuk membaca tasbih tahmid dengan takbir dengan sekaligus. Mengapa? Karena Ibnu Abbas di belakang mendengar suara takbirnya saja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan ketika beliau berbicara seperti itu, saya masih di sana. Artinya saya dengar langsung dari beliau rahimahullah bahwa bisa jadi, kata beliau, kenapa Ibnu Abbas hanya mendengar takbirnya saja padahal zikirnya ada tasbih, ada segala macam? Karena membacanya dengan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, sehingga terdengar takbirnya. Wallahu taala a'lam. Al-hadits al-khamis wal-ishrun ba'da al-mi'ah. Hadits yang ke-125. عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت wala mu'tiya lima mana' wala yanfa'u dal jadd minkal jadd. Dari Warrad maulanya Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, maula adalah bekas budaknya yang dimerdekakan. Siapa yang memerdekakan budak, maka wala'uhu lahu, maka walanya untuknya. Jadi dia berwala kepada beliau Mughirah bin Syu'bah sehingga dijuluki maulahu. Kata beliau, kata Warrad, amla alayya al-Mughirah ibn Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah, mengimlakkan kepadaku Mughirah bin Syu'bah dalam satu suratnya kepada Muawiyah, mengimlakkan surat untuk Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah SAW kana yaqul, bahwa Rasulullah SAW waktu itu berkata di belakang setiap salat yang wajib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani' lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Salah satu dari zikir-zikir ba'da salat. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'tait, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau beri dan enggak akan ada yang bisa memberi apa yang kau halangi. Wa la yanfa'u dal jadd minkal jadd, dan tidak akan bermanfaat semua pemilik kebaikan darimu kebaikan apapun. Artinya tidak akan bisa memberikan manfaat apa yang dia punya kalau Allah tidak menghendaki. ثم وفدت بعد ذلك على معاويه, kemudian aku diutus setelah itu kepada Muawiyah. Fasami'tuhu ya'muru an-nasa bidzalik, maka aku dengar Muawiyah menyuruh manusia untuk melakukan hal tersebut, yakni membaca zikir ba'da shalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'at wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, kana yanha an qili wa qal wa ida'atil mal wa kasratis su'al, wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'in wahat. Dalam lafaz lain ada tambahan hadisnya, yaitu kalimat bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari qila wa qala, katanya dan katanya. Ini menyampaikan berita tanpa tathabbut, tanpa tabayyun, menyampaikan berita dalam keadaan belum yakin, katanya dan katanya, ini dilarang. Wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. termasuk menyanyiakan harta adalah tabdir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kasratis su'al, dan juga melarang untuk banyak bertanya. Banyak bertanya. Sudah pernah dibahas hadisnya bahwa yang membinasakan orang-orang terdahulu adalah banyaknya pertanyaan mereka dan pertanyaan mereka kepada nabi-nabi mereka. Kasratus su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Wa kana yanha an 'uquqil ummahat, melarang untuk durhaka kepada ibu. Wa wa'dil banat, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Itu wa'dil banat. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan ingatlah ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, atas dosa apa mereka dibunuh? Mau'udah adalah yang dikubur hidup-hidup dari kata wa'd, wa'dil banat. Wa man'in wahad, dan juga melarang man'in wahad. Mana' miliknya, tidak boleh ada orang yang minta. Mana' sedangkan had, minta dari orang. Jadi kalau dari dirinya, bakhil. Tapi kalau dari orang lain, had. Minta. Ini akhlak yang jelek. Barakallahu fikum. Man'in wa had. Kalau dirinya yang punya, bakhil. Tapi kalau orang lain yang punya, dia minta. Dan ingin dikasih. Gharibil hadis. Beberapa kalimat yang asing dalam hadis ini. Pertama kalimat duburi kulli salah. Kalimat dubur dari kata dabara. Duburi kulli salah bidhammid dal. Didhammahkan dalnya. Au fathuha ma iskanil ba. Atau disukun, difathahkan dengan disukunkan ba'nya. Dabr. Fi dabri kulli salah. Maknanya akhiruha. Domirha kembali ke mana? Salat. Berarti bukan ba'da salah. Iya. Hah? Kenapa gini-gini? Masa baca laman yang ma'at, laman ma'at dalam salat sebelum keluar? Qala ay akhiriha. Ini di akhir salatnya. Wal murad ba'da salam. Tetapi yang dimaukan ba'da salam. Kalau kita lihat nasnya, lafad dabr, itu adalah di dalam sholat. Kalau dikatakan duburi kulli sholat, di belakang sholat, masih dalam sholat di belakangnya. Seperti hadis bahwa jangan lupa di belakang setiap sholat, ucapkan doa. Seperti pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz ibn Jabal. Itu di dalam sholat. Enam. Tetapi di sini, al-murad ba'da salam. Yang dimaukan adalah ba'da salam. Karena ada qarinah-qarinah dari hadis-hadis yang lain. Rasulullah SAW setelah sholat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Disebutkan ba'dan sirafis salah setelah selesai sholat. Wal hadis dengan hadis yang lain saling menjelaskan. Asal maknanya, na'am. Di ujung belakangnya sholat. Anil qalam. Illa idha karena qara'in, kecuali kalau diiringi dengan qarinah-qarinah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud ba'da salah. Ini salat dari mulai takbir sampai salam. Ini awalnya, ini akhirnya. Maka dubur kulli salat adalah di dalam salat. Di akhirnya. Al-asl. Baik. Tetapi kalau dalla dalilun. Kalau ditunjukkan oleh dalil lain. Atau qarinat qara'inu. Atau ditunjukkan oleh qarinah-qarinah. Misalnya lafad-lafad lain. Atau hadis-hadis lain. Ada kalimat ba'dan siraf. Insiraf ini sudah selesai salat. Atau ba'da kulli salah, ini akan menerangkan maksud dubur tadi ternyata setelah salam. Ya, baik. Maktubah ay mafruḍah. Yang ditulis yakni yang diwajibkan. Wal muradu salawatul khams, yang dimaksud adalah salat-salat yang lima. Wa maktubatun qayyida lil riwayatil mutlaqah. Kalimat maktubah ini menjadi qaid, menjadi ikatan bagi riwayat-riwayat yang mutlaqah. Karena ada riwayat yang mutlaqah. Jangan dipahami secara mutlak. Mengapa? Ja'at taqyid. Telah datang qaidnya, yaitu hadis ini. Karena hadis-hadis lain bahwa Rasulullah SAW mengerjakan ba'da kulli salah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di samping ba'da kulli salah itu menafsirkan dubur tadi maknanya ba'da salah, juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW membaca dikir tersebut pada setiap akhir salat, salat apapun, mutlakan. Tadinya ini hadis mutlak, berarti salat sunnah pun assalamualaikum assalamualaikum la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa amin. Ternyata tidak. Quyida biqaidin, dia muqayyad. Memang lafaz itu mutlaqah, tetapi hadal hadis muqayyad bihadisin akhar. Hadis ini terikat dengan qaid pada hadis lain, yaitu hadis yang sedang kita baca, disebutkan maktubah pada salat-salat yang wajib. Yani setelah salat yang wajib. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Al-jadd difathahkan di jim, ma'nahu al-hawd wal-ghina. Al-hawd bagian miliknya, ghina kekayaan. Walaupun orang ini kaya raya, punya sekian harta, tapi ketika dia ingin memberikan manfaat pada orang lain, tidak bisa kalau Allah tidak takdirkan. La yanfa', enggak bermanfaat. Dal jaddi minka, yani min Allah al-jadd, enggak akan bermanfaat di hadapan engkau ya Allah. Ai la yanfa'u sahibul hadzi wal ghina minka ghinahu. Artinya orang kaya, orang yang memiliki apapun kekayaan, enggak ada manfaatnya dan enggak akan bisa memberikan manfaat bagi dirinya ataupun bagi orang lain di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Aib, la yanfa' indallah. Enggak akan bisa bermanfaat di sisi Allah sedikit pun. Wa'dul banat, sudah disinggung tadi, maknanya dafnuhunna, mengubur mereka. Wahunna ala qaidil hayah, dan mereka dalam keadaan hidup. Itu wa'd al-banat. Untuk membedakan dengan dafn. Kalau dafn, setelah wafat. Dafnil mayyit, mengubur mayyit. Wa'dul banat, mengubur anak-anak perempuan. Apa bedanya dafn dengan wa'd? Dafn mengubur secara umum. Sedangkan wa'd, menguburnya dalam keadaan hidup. Maka dikatakan, dafnuhunna wahunna ala qaidil hayah. Mengubur mereka, anak-anak perempuan, dalam keadaan mereka masih hidup. Na'udzubillahi minadzalal wal kufur. Wa kana ba'dul Arab yaf'alu dhalika fil jahiliyah. Dan sebagian orang-orang Arab melakukannya di zaman jahiliyah. Imma khawfan minal ar, au khawfan minal faqr. Ada dua alasan. Di zaman jahiliyah, bisa jadi khawfan minal ar, bisa jadi karena khawatir rasa malu, aib. Karena punya anak perempuan, kehinaan menurut mereka. Punya anak perempuan adalah merendahkan. Bukan jagoan. Tidak memiliki kekuatan. Tidak bisa berperang. Tidak bisa mengayunkan pedang. Ila akhirnya. Sisi kedua, khawatir dilecehkan. Dengan dizinai oleh mereka. Dan itu rasa malu yang besar. Kalau sampai anak perempuannya dizinai oleh manusia. Itu pikiran mereka, sehingga mereka pilih untuk membunuh anak tadi sebelum besar, baru lahir dikubur. Na'udzubillah min dzalik. Alasan kedua, awil faqr. Mereka berpikir matematis, kalau saya hasilnya 50, dibagi dua saya dengan istrinya. Kalau punya anak jadi dibagi tiga. Punya anak dua dibagi empat. Punya anak tiga dibagi lima. Maka penghasilan saya semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Bunuh saja sebelum dia besar. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan tentang akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Di antaranya orang yang menyekutukan Allah wa huwa khalaqaka, padahal Allah menciptakan kamu. Yang kedua, antaqtul waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Perhatikan lafaz ini. Antaqtul waladaka, engkau membunuh anakmu khasyata an yat'ama ma'ak, karena khawatir makan bersamamu. Khawatir makan bersamamu. Bahasa Rasulullah SAW ini, masya Allah, sangat-sangat-sangat tingginya, sehingga cukup menjelaskan betapa jahatnya orang yang membunuh anak karena takut miskin. Orang membunuh anak karena takut miskin, itu digambarkan oleh Nabi dengan gambaran, kamu bunuh anakmu karena kamu takut dia makan bersamamu. Gambarannya kamu lagi makan, tiba-tiba ada anak mau ikut makan. Ah, kamu gak usah, bunuh. Sama apa gak sama? Sama. Tetapi kesan dari ucapan Rasulullah SAW menunjukkan betapa jahatnya orang ini. Anaknya mau ikut makan, dibunuh. Gak boleh. Jangan. Ini rezeki untuk saya saja. Maka Allah katakan di akhir kalimatnya, Allahu yarzukukum wa iyyahum. Allah yang berikan rezeki pada kalian dan pada mereka. Dalam ayat yang lain, Allah yang berikan rezeki pada mereka dan pada kalian. Bukan kamu yang memberikan rezeki pada anak tersebut. Wa'dil banat wa man'in wahat. Lafaz yang berikutnya yang perlu dijelaskan adalah man'in wahat. Ai bakhlin au bukhlin bil mal. Mana' adalah bakhil terhadap harta. Anil infaq, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau menolong orang lain. Fi wujuhil masyru'ah, tidak mau mengeluarkannya di sisi-sisi yang syar'i. Wa hirsun syadid ala jam'ihi, dan semangat yang tinggi untuk menjaga hartanya tidak boleh habis. Ini mana' man'in. Sedangkan had mengharapkan dari orang lain. Wa 'uququl ummahat. Kalimat berikutnya 'uququl ummahat. Qala fil muhkam 'aqqa walidihi wa 'aqqa walidahu ya'iquhu 'aqqan wa 'uquqan syaqqa ta'atahu. Makna kalimat 'aqqa walidahu atau ya'iquhu 'aqqan 'uquqan, maknanya adalah syaqqa ta'atahu, dia tidak mau mentaati orang tuanya atau durhaka menentang orang tuanya. Wa qad ya'ummu bi lafdh al-'uquq, tetapi mencakup dengan lafadz 'uquq secara umum dengan lafadznya jami'ur rahim, seluruh kerabat, tidak hanya kepada orang tuanya atau tidak hanya kepada ibunya. Disebutkan di sini ummahat, tidak boleh durhaka pada ibu. Loh, bagaimana dengan bapak? Kok enggak disebut termasuk di dalamnya? Karena itu al-lafdu atau al-madkur ghairu murad. Yang dimaksud ibu bukan hanya ibu, tetapi orang tua secara umum. Tetapi ibu yang disebut karena itu yang lebih-lebih penting, karena ibu disebutkan Rasulullah SAW tiga kali. Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Dan termasuk juga kepada yang mewakili ibu. Siapa? Khalat. Kata Nabi SAW, al-khalah bimanzilatil Bibi itu kedudukannya seperti ibu. Artinya jami'ur rahim, semua kerabat-kerabat kamu, bibi-bibimu, paman-pamanmu. Wal murad sudur ma yata'adda bihi al-walid min waladihi. Yang dimaukan adalah munculnya sesuatu yang membuat sakit hati orang tua terhadap anaknya. Wa dzalika bil qawli awil fi'li. Yang demikian bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Sedangkan qil wal qal, al ashhar fathul lam, yang masyhur difathahkan lamnya, qila wa qala. Alal hikayah. Alal hikayah. Apa alal hikayah? Hah? Dari sononya begitu. Anil qil wal qal. Bagaimana kalau kasih alif lam, boleh enggak? Qil fi'il. Qal juga fi'il. Sahih? Tapi kok ada alif lamnya? Anil qil wal qal. Kalau sudah begini, maka diperlakukan seperti perlakuan isim. Anil qili wal qali. Tetapi kalau tidak memakai alif dan lam, bisa dua-duanya. Bisa an qili wa qali, tetapi an qila wa qala. Kenapa kok qila wa qala? Hikayatan an asli, menghikayatkan tentang aslinya. Aslinya dia fi'il, qila wa qala. Ini mabni lil fa'il, ini mabni lil maf'ul. Baik. Maka itu makna alal hikayah. Dari sananya. Kam fil hamdulillahi minal hikmah wa minal fawaid. Sahih kalimat ini? Kam fil hamdulillah. Fil hamdi apa fil hamdu? Fil hamdu atau fil hamdi? Kalau enggak ada kaitannya dengan hikayah, kita akan berkata filhamdi. Tetapi ini sedang menghikayatkan kata-kata alhamdulillah. Apakah dalam kata alhamdulillah atau kam, berapa banyak di dalam kata alhamdulillah dari sekian faedah? Berapa banyaknya? Filhamdulillah. Enggak apa-apa dikatakan tetap dhammah. Alamadha? Alal hikayah. Baik, ada finnahu. Kembali kepada kitab. Qala mani' wa mu'ti la mani'a lima atait wa la mu'tiya ar-riwayah fihima al-fatah. Diriwayatkan pada keduanya dengan fatah. Wa haquhuma an-nasb. Memang hak keduanya di dalam tempat nasab. Kahukmil mudhaf. Seperti hukumnya mudhaf. Walakin kharaja ala ijra'i syabihi bil mudhaf. Ijra'i al-mufrad. Tetapi keluar dia melakukan sesuatu atau diberlakukannya sesuatu yang mirip mudhaf. Tetapi dipakai atau diperlakukan dengan mufrad, seperti mufrad. La mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ata. Naam. Dia hukumnya hukum mudhaf karena mani'a lima a'tayt. Belum selesai. Mani' untuk apa? Mani' lima a'tayt. Mu'ti juga sama, mu'ti lima mana'at. Naam. Tetapi dia diberlakukan seperti mufrad. Kalau kalian menafikan dengan nafil jins, kalian akan menyatakan la rajula fil bait. La mani'a wa la mu'tiya. Baik. Naktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum. Naqra majal ijmal insyaallah fi darsil qadim bi idznillah taala.